radhiyallahu an mengingatkan kepada kita, ya, jauhilah mulai kalian tempat-tempat perayaan orang-orang kafir, ya, karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka, ya. Nah, alhamdulillah kemarin, ya, kita, ya, kebetulan umrah, alhamdulillah enggak ada berisik-berisik trompet, enggak ada kembang api, ya, enggak ada berisik apa, ya, mercon. Alhamdulillah, ini kiblat umat Islam yang hendaknya menjadi contoh dan teladan, jangan malah mencontoh negara-negara kafir, ya, apalagi negeri kita, ya, akhir tahun ini bisa dibilang sedang berduka, bertubi-tubi bencana demi bencana silih berganti, ya, di Lombok, di Palu, ya, kemudian di Banten kemarin, ya, Lampung, ada lagi sekarang tanah longsor di Sukabumi. Semua ini, ma'asyiral muslimin, adalah peringatan bagi kita semuanya agar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin mengamalkan ajaran agama Islam. Jangan malah kemudian, ya, mengikuti jejak orang-orang kafir, ya, yang itu akan menjadi bencana datangnya malapetaka kepada kita semuanya, ya. Nah, dan ini juga memberikan kepada kita faedah penting bahwasanya pembangunan manusia dengan iman, dengan amal saleh, ya, memahamkan kepada mereka tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, jauh lebih penting daripada pembangunan, ya, infrastruktur dunia. Apa artinya infrastruktur dunia? Jika manusia tidak dibimbing dengan tauhid, tidak dibimbing dengan amal saleh, sehingga dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala melululantahkan, menghancurkan bangunan-bangunan dunia tersebut. Ya. Nah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kita baca ayat yang kedua, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyaskofukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk loyal, cinta kepada orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita penyebabnya. Kenapa kita tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir? Salah satunya, iyaskofukum, jika mereka mampu terhadap kalian, ya, jika mereka mampu kepada kalian, yakunu lakum a'da'an, maka mereka akan memusuhi kalian, ya, mereka akan memusuhi kalian, yakni orang-orang kafir itu. Jika mereka memiliki kesempatan, jika mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan memusuhi umat Islam. Baik dengan ucapan, ya, mengejek kita, menghina kita, merendahkan kita, atau dengan perbuatan, ya, menyiksa, menjajah, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Islam yang dijajah oleh orang-orang kafir. Ya, mereka tidak memiliki perikemanusiaan. Ya, tidak ada lagi HAM. Ya, kalau korbannya adalah umat Islam. Ya, ini. Jadi mereka akan memusuhi kalian kalau punya kesempatan, kalau punya kekuatan. Tapi kalau enggak mampu, maka mereka akan menampakkan, ya, toleransi, ya, akan memberikan perang ghazwul fikri, perang pemikiran dengan syubhat dan syahwat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa waddu law takfurun, dan mereka sangat berharap, sangat ingin andaikan kalian itu kafir. Ini visi dan misi orang-orang kafir terhadap umat Islam, yaitu bagaimana caranya agar kita ini kafir, bagaimana caranya agar kita ini keluar dari agama Islam. Segala cara, segala metode, ya, segala ya, kesempatan mereka lakukan bagaimana cara untuk mengkafirkan umat Islam, ya, mengeluarkan mereka dari Islam, ya. Oleh karenanya para setan dari jenis manusia dan dari jenis jin, ya, bala tentara mereka tidak pernah ridho, tidak pernah senang kalau kita ini berkomitmen, ya, berprinsip dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah sudah jelaskan hal ini dalam banyak ayatnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Dengan tegas Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah juga ayat 109. Allah mengatakan, wadda katsirum min ahlil kitab. Banyak dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka berkeinginan, lau yaruddukum min ba'di imanikum. Andaikan mereka, ya, memurtadkan kalian dari agama kalian, yaitu dari agama Islam, ya, gak tanggung-tanggung, harta, tenaga mereka sumbangkan supaya umat Islam ini apa? Murtad. Ya, bukan kadang-kadang ada bule gitu, ya, insya Allah mereka rela tinggal di, ya, dusun-dusun, di kampung-kampung yang melarat, ya, karena mereka merasa itu adalah jalan yang mengantarkan mereka ke surga menurut mereka, ya, menurut mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasada min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada pada mereka, mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kepada mereka kebenaran. Jadi ini visi, ya, misi orang-orang kafir kepada umat Islam, yaitu bagaimana caranya memurtadkan umat Islam dengan segala cara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Tidak bermanfaat bagi kalian arhamukum. Arham yakni, ya, kekeluargaan kalian. Makanya ada istilah apa? Silatur rahim. Silatur rahim yakni menyambung, ya, kekerabatan. Wala auladukum, demikian juga anak-anak kalian tidak bermanfaat bagi kalian, tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kepada kalian, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Enggak bermanfaat, ya, kekerabatan kita, anak-anak kita, harta kita, jabatan kita, tidak ada yang bermanfaat, ya, besok pada hari kiamat. Yang bermanfaat adalah iman dan amal saleh. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersih dari syubhat, kerancuan-kerancuan dan syahwat, ya, dari kesenangan-kesenangan dunia. Yafsilu bainakum, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian, memutuskan di antara kalian. Jadi, ya, yang dimaksud ayat yang mulia ini, besok kekerabatan di antara kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian enggak bisa memberikan manfaat kepada kita. Bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat 34-37, yauma yafirrul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya, lari. Ini enggak bisa nolong. Ya, karena masing-masing sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Orang ya, kalau lagi gempa saja, itu kalau lagi tsunami atau lagi gempa, ya, lagi longsor, orang enggak mikirin orang lain. Ya, semua orang panik, yang penting bagaimana dirinya selamat. Itu baru bencana di dunia, apalagi besok dahsyatnya hari kiamat. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya. Kita kalau di dunia, kalau bisa nolong orang tua kita, kalau bisa nolong istri kita, anak kita, kita akan lakukan. Tapi besok pada hari kiamat enggak bisa. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Kenapa besok kok pada lari? Karena masing-masing ya, orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, mikirin, bahkan para nabi saja, para nabi mereka panik mikirin dirinya sendiri. Seperti yang kita tahu dalam hadis syafaat yang panjang, ketika orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, tolonglah ya, mintalah kepada Allah SWT syafaat agar disegerakan hisab. Ya, kata Nabi Adam, ya, pergilah kepada Nabi Nuh. Saya punya kesalahan, malu saya sama Allah SWT. Nabi Nuh, ya, mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri juga mengatakan, saya juga punya dosa dan kesalahan. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Pergilah nanti Nabi Ibrahim pergi kepada Nabi Musa. Pergilah kepada Isa. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi saja pada hari itu panik, ya, karena memikirkan dirinya sendiri-sendiri, bagaimana dengan selain para nabi? Jadi pada hari itu tidak bermanfaat nasab, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat jabatan, karena memang timbangan dan barometer kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dunia, tetapi ya ketakwaan, keimanan, amal saleh yang dilakukan oleh hamba masing-masing. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian, bukan yang paling kaya di antara kalian, bukan yang paling tinggi jabatannya di antara kalian, bukan yang paling ganteng atau cantik rupanya di antara kalian, tapi Allah mengatakan yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada artinya nasab, tidak ada artinya harta, tidak ada artinya ya jabatan, kalau tidak dibalut dengan keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dirinya. Artinya tidak bermanfaat nasab seseorang itu kalau ya amalnya pendek, amalnya sedikit. Lihat ya, tidak bermanfaat nasab Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, walaupun mereka adalah dari kabilah Quraisy. Bahkan tidak bermanfaat kekerabatan seorang dengan orang yang paling mulia di dunia ini. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ibrahim. Apakah bisa Nabi Ibrahim menyelamatkan ayahnya? Tidak bisa. Nabi Nuh, apakah bisa menyelamatkan istri dan anaknya? Tidak bisa. Nabi Lut, apakah bisa menyelamatkan istrinya dan anak-anaknya? Tidak bisa. Nabi Muhammad SAW, apa bisa menyelamatkan ayahnya, ibunya, pamannya Abu Talib? Tidak bisa. Ya, karena semuanya tidak bermanfaat kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Tanpa keimanan, nasab seorang tidak berarti. Oleh karenanya ini juga menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita, jangan tertipu dengan individu orang. Jangan tertipu dengan individu orang. Walaupun dia memiliki ya nasab yang baik, Walaupun dia dari keluarga yang terhormat, bahkan sekalipun dia mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau amalnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka tidak boleh kita tiru. Seorang muslim terikat dengan ajaran, terikat dengan Quran, terikat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak terikat dengan individu orang. Karena individu orang ya bisa benar, bisa salah, ya bisa jelas, bisa benar dan bisa salah, ya. Nah, kenapa Allah SWT menyebutkan hal ini padahal berbicara tentang al-wala wal-bara? Karena surat ini, ya, surat Al-Mumtahanah ini, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Hatib bin Abi Balta, seorang sahabat yang membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW yang hendak memerangi orang-orang kafir Quraisy pada saat Fathu Mekah. Hatib bin Abi Balta ini seorang sahabat, dia punya saudara di Mekah, gak pengen kalau saudaranya tersebut diperangi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka dia kirim surat kepada saudara-saudaranya di sana tentang keinginan Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kota Mekah saat itu. Nabi SAW mendapatkan wahyu, mendapatkan wahyu bahwa ada seseorang yang membocorkan taktik Nabi SAW. Makanya Nabi SAW langsung memerintahkan kepada sebagian sahabatnya, salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, untuk ngejar seorang wanita yang membawa suratnya Hatib bin Abi Balta ini. Sebelum nyampe, akhirnya dikejar oleh tiga sahabat ini sampai di suatu tempat, ketemu dengan wanita tersebut. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, berikan surat itu kepada kami. Wanita tersebut ngomong apa? Kami tidak memiliki surat apapun. Hampir saja para sahabat saat itu apa? Tertipu. Karena memang gak membawa surat. Digeledah gak membawa surat. Hampir saja tertipu. Apalagi wanita pintar apa? Persilat lidah, ngerayu dan sebagainya. Hampir saja tertipu. Tapi sahabat Ali bin Abi Thalib yakin Rasulullah enggak mungkin apa? Bohong. Enggak mungkin bohong. Maka dia mengatakan tidak mungkin Rasulullah memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak ada. Orang kita suruh ngambil surat kok enggak ada suratnya, enggak mungkin. Akhirnya dikertak oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kamu berikan surat tersebut atau saya telanjangi. Ini kertakan biasa ya kan? Nah, orang-orang kadang-kadang perlu digertak. Akhirnya ternyata apa? Betul, dia membawa surat yang dia selipkan di rambutnya. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, walaupun ada hubungan kekerabatan di antara kita, jangan sampai kemudian mengorbankan akidah, mengorbankan agama. Walaupun itu orang tua kita sendiri, walaupun itu adalah saudara kita sendiri, kerabat kita sendiri, agama, akidah harus lebih kita kedepankan. Kita harus lebih mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada keridhaan manusia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasa ridhallah bisuhtin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun manusia membencinya, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Wa manil tamasa ridhon nas bisuhtillah sahitallahu alaihi wa ashatu alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, dan ini banyak orang ingin meraih suara manusia, keridhaan manusia, kesenangan manusia, walaupun dengan cara-cara yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tahun-tahun politik kayak gini, segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan suara dukungan, walaupun cara-cara tersebut adalah dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini, kalau agama sudah dijadikan sebagai alat politik, yang terjadi adalah kerusakan. Dia akan mengorbankan ya agama demi kegilaannya terhadap jabatan, takhta, dunia. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita gila jabatan, gila dunia, harta, karena itu sangat berbahaya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, madhi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidi. Tidaklah dua serigala yang kelaparan kemudian dilepas kepada seekor domba lebih membahayakan ketimbang rakusnya manusia kepada harta dan jabatan. Jadi ada, kalau seandainya ada dua serigala yang kelaparan dilepas nemu domba, ini sangat berbahaya nih. Gak kelaparannya aja udah berbahaya, apalagi apalagi lapar, dua lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang lebih berbahaya daripada itu. Apa itu? Ya, rakusnya manusia kepada jabatan dan rakusnya manusia kepada harta. Ya, makanya kita harus hati-hati dari fitnah dunia, fitnah harta, fitnah jabatan. Ya, orang kalau sudah ya tergila-gila mengejar dunia, mengejar harta, mengejar takhta, mengejar wanita. Nah ini fitnah zaman sekarang. Orang kalau sudah mengedepankan dunia, maka dia akan mengorbankan agama. Semakin orang mencintai dunia, semakin dia akan meninggalkan agama, meninggalkan akhirat. Itu sudah matematika, sudah kaidah. Ya, sudah kaidah. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu ada fitnah, memiliki fitnah, ujian, cobaan, dan cobaan terberat umatku adalah harta. Ya. Ada lagi wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa." Tidaklah saya tinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar daripada fitnah wanita. Makanya fitnah dunia itu yang paling parah tiga. Satu, jabatan, tahta. Yang kedua, harta. Dan yang ketiga adalah wanita. Ada yang bilang empat. Kota. Kota internet. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Sungguh pada diri kalian terdapat uswah. Uswah itu artinya suri tauladan. Hasanah, uswah yang baik. Suri tauladan yang baik. Karena suri tauladan itu ada dua. Suri tauladan yang baik, teladan yang baik, ada teladan yang buruk. Makanya jangan salah kita menjadikan seorang sebagai teladan. Kalau teladan kita adalah para nabi, teladan kita yang kita contoh adalah para sahabat, para ulama salafus saleh, ya, maka itu adalah uswah hasanah. Tapi kalau kita salah idola, salah teladan, ya, orang-orang kafir yang kita idolakan, orang-orang kafir yang kita ya teladani. Ya, ini banyak kaum muslimin salah idola, salah teladan. Bukannya nabi dan para sahabat, bukannya para ulama yang dijadikan sebagai idola teladan, yang dijadikan teladan adalah pemain bola, artis, ya, penyanyi. Bahkan kadang-kadang orang-orang kafir. Kadang-kadang malah ditempel di kaosnya namanya, fotonya. Ya, Ronaldo, Messi, masyaallah. Sholat nama masjid bisa. Oh, kapan masuk Islam ya? Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT mengatakan, Rasulullah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama yang dia cintai, yaitu idolanya. Maka jangan salah idola, jangan salah teladan. Ya, sungguh pada diri kalian terdapat suri tauladan yang baik. Siapa itu? fi Ibrahim walladzina ma'ahu, yaitu pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim yaitu para nabi dan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini dalam masalah al-wala wal bara. Artinya, setelah Rasulullah melarang kita, setelah Allah SWT telah melarang kita menjadikan orang-orang kafir sebagai ya, kekasih, teman, pemimpin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya perintah agar mencontoh manusia terbaik, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Contoh Nabi Ibrahim, coba. Walaupun ayahnya adalah orang kafir, walaupun dia berbeda dengan ayahnya, kaumnya, tapi beliau tidak kemudian apa? Larut dengan agama. Ya, kaumnya, ayahnya ikut merayakan perayaan mereka. Enggak. Ya. Idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim sama orang-orang yang beriman bersama beliau, mereka dengan tegas mengatakan, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kalian sembah. Ya, yakni tegas mengatakan, saya berlepas diri dari kalian, berlepas diri dari ya amal-amal kesyirikan kalian, kekufuran kalian, min dunillah, ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian, kami enggak setuju dengan kalian. Ya, bukan malah apa? Ikut-ikutan, bukan malah mendukung, bukan malah memberikan selamat kepada ya kepada mereka. Enggak. Ya, dan ini perlu diperhatikan, sama sekali bukan berarti kemudian mengajarkan kepada kita untuk bersikap ekstrim terhadap orang-orang yang di luar agama kita. Ya, bukan berarti kemudian ngajari kita kemudian untuk ngebom mereka, membunuh mereka, membantai mereka, bukan. Ya. Allah cuma melarang kita untuk apa? Untuk loyal kepada kekufuran. Ya, toleransi bukan berarti kemudian kita mengorbankan akidah kita, bukan mengorbankan agama kita, prinsip kita. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Gampang. Kalau kalian punya keyakinan seperti itu, ya silahkan. Tapi kami punya prinsip sendiri, prinsip agama Islam, ya, yang tidak sama dengan prinsip kalian. Bukan malah kemudian dicampur adukkan. Ya, bukan kemudian dicampur adukkan. Takfarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan nampak di antara kami dan di antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya kita ya harus benci kepada kekufuran, benci kepada orang-orang kafir, karena mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, cinta seorang mukmin mengikuti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bencinya seorang mukmin ya mengikuti bencinya Allah Subhanahu wa taala. Authaku ural iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Siapapun yang dibenci oleh Allah, apapun yang dibenci oleh Allah, ya kita benci. Siapapun yang dicintai oleh Allah, apapun yang dicintai oleh Allah, ya kita cintai. Begitu prinsip seorang mukmin. Ya, jangan sampai kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita membenci orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian umat Islam mencintai orang-orang kafir. Salah. Ya, mencintai orang-orang kafir salah. ada sebagian kayak orang-orang Syiah membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para sahabat Nabi. Ini juga salah sikap seorang mukmin, ya, membenci yang dibenci oleh Allah, mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beriman kepada Allah. Illa qaula Ibrahim li abi, ya, pada diri Nabi Ibrahim itu adalah suri, ada suri tauladan bagi kalian, suri tauladan yang baik, tapi dikecualikan sama Allah. Illa qaula Ibrahim li abi, kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Artinya jangan ikuti yang ini. Ini pengecualian. La astaghfirunna laka. Ya, saya akan memintakan ampunan untukmu wahai ayahku. Karena waktu itu Nabi Ibrahim menyangka, ya, boleh memintakan ampunan untuk ayahnya. Tapi ternyata apa? Tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh memintakan ampunan untuk orang-orang yang kafir. Untuk orang-orang yang musyrik. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ketika paman beliau meninggal dunia, Abu Thalib, padahal Nabi sudah berusaha keras, ya, di detik-detik kematiannya pun sudah berusaha keras mendakwai, mengislamkan pamannya, yaitu Abu Thalib. Seraya mengatakan, ya amni kulla ilahilawah kalimah uhajulaka biha indawah. Wahai pamanku, ucapkan la ilahilawah, suatu kalimat yang bisa nanti saya jadikan sebagai, ya, kalimat untuk menolongmu, memberikan syafaat kepadamu besok pada hari kiamat. Tapi ternyata Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, karena memang hidayah itu taufik hanya di tangan Allah. Nabi hanya menjelaskan, Nabi hanya mengajak, tapi yang melapangkan dada manusia menerima dakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi pun demikian. Dia ingin untuk memintakan ampun kepada pamannya. Tapi turun ayat yang melarang. Maka nalin Nabi, ya, tidak pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Demikian juga ketika Nabi SAW meminta izin untuk istighfar, memintakan ampunan untuk ibunya tatkala ziarah kubur, ya, ke kuburan ibunya, karena sebagai bakti kepada orang tuanya, Nabi SAW meminta izin dua. Yang pertama, meminta izin untuk menziarahi kuburan ibunya. Yang kedua, minta izin untuk memintakan ampunan. Ya, Nabi SAW menangis. Kenapa? Kata Nabi SAW, saya diizinkan untuk menziarahi kuburnya, tapi saya tidak diizinkan untuk memintakan ampun, ya, untuk ibu saya. Karena ibunya meninggal dalam keadaan apa? Kekufuran. Demikian juga ayahnya, Nabi SAW. Ya, dan sebagai faedah hadis tentang bahwa kedua orang tua Nabi SAW masuk di neraka, itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Maka konsekuensi kecintaan seseorang terhadap Nabi Muhammad SAW adalah mengimani hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, mengimani hadis Nabi SAW. Tinggalkan perasaan kita kalau sudah ada hadis yang sahih. Sebagian orang menggunakan perasaannya. Masa sih kedua orang tua Nabi masuk neraka? Sehingga mereka apa? Menolak hadis-hadis Nabi SAW seperti ini. Hanya dengan apa? Perasaan. Ini tidak dibenarkan. Konsekuensi keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai Nabi Muhammad, membenarkan ucapannya, ya, mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Siapa yang paling cinta kepada kedua orang tua Nabi? Tentu Nabi Muhammad sendiri. Nabi yang mengabarkannya. Maka kewajiban bagi kita adalah mengimaninya. Kita tidak mungkin untuk menentang apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini memberikan kepada kita faedah penting yang tadi sudah kita bahas. Tidak ada keistimewaan bagi sebuah nasab dan ikatan kekerabatan kalau tidak dibalut dengan keimanan. Ya, walaupun kedua orang tua Nabi, walaupun itu paman Nabi, ya, walaupun itu adalah anak atau istrinya seorang Nabi, kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak ada manfaatnya. Maka itu tidak ada manfaatnya, ya. Karena yang terpenting bukan ikatan kekerabatan, yang terpenting bukan nasab, yang penting bukan jabatan dan tahta, harta, tetapi yang paling penting adalah keimanan dan amal. Ini yang bermanfaat bagi seseorang nanti di akhirat, ya. Jadi ini khusus untuk hal ini, kita enggak boleh untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Selainnya, hendaknya bagi kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma amliku laka minallahi min syai." Kata Nabi Ibrahim, dan saya tidak memiliki untukmu sedikit pun. Ya. Artinya apa? Bahwa para nabi itu tidak memiliki apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memiliki, ya, yang menguasai, yang merajai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini yang memiliki, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi pun tidak memiliki hak dalam masalah rububiyah. Ala lahul khalqu wal amru. Surat Al-A'raf ayat 54. Ketahuilah, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan dan perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Para nabi enggak bisa menciptakan. Dan al-amr, perintah, perintah, larangan, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi hanya menyampaikan. Mereka bukan memberikan syariat. Mereka hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, tidak boleh bagi kita untuk minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, para nabi saja, para nabi, mereka adalah makhluk yang paling mulia. Ya, mereka adalah makhluk yang sangat, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memiliki apa-apa dari dunia ini, dari akhirat ini. Tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Bagaimana dengan selain nabi? Nah, kalau nabi aja enggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat, apalagi yang lain, kan gitu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf ayat 188. Sama. Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, saya tidak memiliki untuk diriku ini manfaat atau madharat kecuali dengan kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakhsartu minal khair. Andaikan saya mengetahui ilmu ghaib, saya akan memperbanyak amal kebaikan. Andaikan tahu. Berarti apa? Enggak tahu. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat dan tidak mengetahui ilmu ghaib. Kalau itu Nabi Muhammad yang merupakan makhluk paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang lain dari para wali, ya, apalagi, ya, itu cuma batu, apalagi cuma kuburan, apalagi cuma, ya, jin, gunung, laut. Para nabi aja enggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat, apalagi yang lain. Oleh karenanya tidak diperkenankan bagi manusia untuk meminta-minta isti'anah, istighatsah, ya, atau tawassul namanya, dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, Rabb kami, Ya, alaika tawakkalna, kepada kamulah kami bertawakal. Tawakal yakni menyerahkan segala urusan. Ya, bertumpu kepada Allah, bergantung sama Allah SWT setelah melakukan usaha. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu berputar pada dua hal. Pertama, dia berusaha. Dia berusaha melakukan sebab, berdoa, bersungguh-sungguh. Yang kedua, kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tawakal tapi enggak berusaha, itu bukan tawakal namanya. Atau kalau berusaha tapi enggak bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, itu bukan tawakal. Tawakal harus dengan dua. Berusaha, dan yang kedua adalah dengan bergantung, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan perhatikan dalam ayat yang mulia ini, alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal, menunjukkan bahwa tawakal tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Karena di sini dikedepankan hanya kepada engkau ya Allah kami bertawakal, artinya bukan kepada selain engkau. Dan kebanyakan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh umat manusia dikarenakan mereka tidak bertawakal kepada Allah. Ada orang misalkan percaya sama jimat pada mbah dukun, itu karena enggak bertawakal sama Allah. Dia bergantungnya sama ya jimat tadi, sama benda tadi. Orang-orang ya yang misalkan ya punya kepercayaan khurafat tatoyur, ya merasa sial dengan bulan surah, merasa sial dengan angka 13, merasa sial dengan ini dengan itu, burung gagak. Itu berarti apa? Karena enggak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terdampar di dalam waswas syaitan. Wa ilaika anabna, dan kepada engkau saja kami bertaubat. Wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali. Ya, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita semuanya akan mati. Kampung dunia ini hanyalah sementara bagi kita semuanya. Tempat asli kita, kampung asli kita adalah kampung akhirat. Ya, maka seseorang jangan tertipu dengan ya yang sementara, tetapi hendaknya bagi kita untuk menyibukkan diri memikirkan kampung yang kekal dan abadi, yaitu kampung akhirat. Baik, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.